محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله الحمد لله. Kembali pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Rabbul Alamin sehingga kita masih dipertemukan dalam majlis yang mulia, majlis ibadah, majlis muzakarah, majlis tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan merupakan sebuah amanah yang masing-masing kita memikulnya. Dan ini merupakan perkara yang maklum bahwa kita hidup, ya, kita tinggal di dunia ini adalah mengemban sebuah tugas, sebuah misi yang sangat agung, yang ini merupakan hikmah, tujuan Allah menciptakan kita semuanya ke dunia ini, yaitu amanah ibadah, amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan kesempurnaan dalam menghadiri majelis ilmu adalah kita meniatkan dengan majelis ini untuk beribadah, bertaqarrub ila Allah Azza wa Jalla, sehingga tentunya kita berharap, ya, dengan majelis ini kita mendapatkan berkah kebaikan, ya, dari sisi Allah Rabbul Alamin. Dan di antara keutamaan beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seseorang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Rabbul Alamin, di mana kita menyadari dan mengetahui bahwa masing-masing kita, ya, banyak sekali kekurangannya, ya, banyak sekali terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, sekian banyak kemungkaran kita langgar, sekian banyak kewajiban kita abaikan, sekian banyak amalan-amalan yang dianjurkan kita remehkan, sehingga membutuhkan kesadaran dari kita semuanya untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itulah, ya, Allah akan memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka di antara upaya kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Rabbul Alamin adalah dengan menjauhkan diri kita dari kesyirikan, dengan mengikhlaskan seluruh ibadah kita untuk Allah Jalla wa'ala, ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Al-Qudusi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Allah berfirman, ya bna Adam, law ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la taituka biqrabiha maghfiratan. Wahai an Adam, kalau seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi berupa kesalahan, dosa dan kemaksiatan, kemudian kalian, ya, menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, sungguh kata Allah, aku akan mendatangi kalian dengan membawa sepenuh bumi berupa ampunan. Subhanallah. Ya, sungguh banyak kesalahan kita, sungguh besar dosa kita. Namun dengan menjauhkan diri kita dari syirik, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Namun seperti yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh alaihi rahmatullah, syarat terhindar dari kesyirikan ini merupakan syartun saqil lihusulil maghfirah wa hiya salamatu minasyirki qalilihi wa katsirihi kabirihi wa saghirihi. Kata beliau, terhindar dari kesyirikan ini merupakan syarat yang sangat berat untuk mendapatkan ampunan, di mana kesyirikan itu harus diselamatkan, harus dibersihkan dari diri kita, baik yang sedikitnya ataupun yang banyaknya, yang kecilnya ataupun yang besarnya. Dan itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan juhud. Bagaimana tidak? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, faqihus sahabah, termasuk ulamanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau yang mengerti betul tentang tafsir Al-Quran, mengerti tentang fiqih Islam, memahami tentang perkara yang halal dan yang haram. Beliau mengkisahkan dan menggambarkan tentang macam-macam kesyirikan itu, kal bahr alladzi la sahilalah, itu seperti lautan yang tidak bertepi, artinya sangat banyak sekali macamnya. Dan bahkan beliau menggambarkan tentang kesyirikan, terkhusus syirkul asghar, kata beliau, itu akhfa min dabibin naml ala safatil bayda fi lailil mudlim. Bahwa kesyirikan yaitu syirkul asghar, syirik kecil, ini lebih samar, lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut-semut kecil di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Luar biasa. Kita saja enggak bisa lihat. Jangankan lihat langkahnya, lihat semutnya saja enggak bisa, Kenapa? Gelap. Tambah lagi ketika di atas batu hitam. Di atas batu bara misalkan. Ada semut hitam. Jangankan hitam, yang coklat saja samar. Apalagi hitam. Tambah lagi yang dilihat ada langkahnya. Lebih samar lagi. Lah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, syirkul asghar itu lebih samar lagi daripada itu semuanya. Menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati. Harus waspada, jangan merasa aman. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Mahmud bin Labid radiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, faqila lahu faqala arriya. Ketika Nabi menyebutkan bahwa sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku, menunjukkan kasih sayangnya Nabi kepada kaum muslimin, beliau sangat khawatir akan menimpa kaum muslimin syirkul asghar. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar, apa itu syirkul asghar, syirik kecil, kata Nabi, ar-riya. Ar-riya, ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riya termasuk bagian dari syirkul asghar, dan itu bahayanya lebih samar, lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Maka pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mencoba menerapi penyakit ini dengan bantuan dari Allah Rabbul Alamin. kita akan menyebutkan biiznillahi ta'ala beberapa kiat-kiat, sebab-sebab untuk menghilangkan penyakit riya yang sangat berbahaya ini, yang masing-masing kita tidak boleh merasa aman. Para ulama menjelaskan tentang hal ini, di antara sebab-sebab, ya, cara atau trik-trik upaya kita untuk menghilangkan penyakit riya. Di antara sebab yang pertama dan utama adalah doa. Doa Allah bi islahil qulub. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar memperbaiki hati-hati kita. Ya, memperbaiki niat-niat kita dalam setiap amalan ibadah kita. Dalam setiap aktivitas ibadah kita. Ya, salatnya, puasanya, ya, sedekahnya, birrul walidainya, ya, baca Qur'annya, taklimnya, ya, dakwahnya, ketika memberikan nasihat, atau kan ketika memberikan masukan, ya, kepada keluarga, ataupun kepada tetangga, kepada kerabat, teman, ya, demikian pula pada ibadah-ibadah yang lainnya, umrohkah, hajikah, semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki niat-niat kita. Karena tanpa pertolongan dari Allah, kita enggak mungkin bisa ikhlas. Kita enggak mungkin bisa tulus niat kita dalam beribadah. Oleh karena itu, di antara doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, dan itu merupakan kandungan dari surat Al-Fatihah yang terus kita baca pada setiap sholat kita, yang wajib ataupun yang sunnah, sebagai imam ataupun sebagai makmum, ketika jamaah ataupun sendirian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah, kami mengabdi, kami taat, kami cinta, kami bertawakal. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, memohon bantuan, sehingga enggak mungkin kita bisa selamat, kita bisa terhindar dari yang namanya riya, penyakit yang sangat kronis ini, kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat ke-24 yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus mengakui tentang kelemahan kita. Kita enggak bisa, ya, mengendalikan hati-hati kita, kalbu kita, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul, jawablah seruan Allah dan Rasulnya, sambutlah, ya, perintah-perintah Allah, larang-larangan Allah, jalankan, ya, praktekkan, terapkan. Ini bukti, ya, kita menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan kita menjalankan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, dan tidak melanggar larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Idza da'akum, apabila Allah, ya, mengajak kalian, menyuruh kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang bisa menghidupkan hati-hati kalian. Maka dari sini menunjukkan bahwa hati-hati manusia, ya, kolbu-kolbu kita akan menjadi hidup dengan wahyu ilahi. Hanya dengan itu, ya, hati kita menjadi hidup, ya, hidup kita menjadi berarti. Hanya dengan ilmu agama, ya, dengan memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang, ya, hatinya kosong dari ilmu agama, kosong dari wahyu ilahi, enggak pernah terbasahi dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dikhawatirkan hati tersebut menjadi berpenyakit dan bisa menjadi mati, ya, enggak hidup, ya, sehingga tubuhnya yang sehat, badan yang bugar itu enggak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena ruhnya mati, ya, hatinya mati karena tidak tersirami dengan wahyu ilahi. Kemudian kata Allah, wa'lamu, dan ketahuilah bahwa Allah yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Artinya kita harus mengakui bahwa hati kita enggak bisa kita kendalikan tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk senjata utama dan pertama untuk bisa membersihkan hati kita dari kesyirikan, dari noda-noda niatan-niatan yang rusak, adalah dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan kita. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa tulus dan ikhlas, ya, dalam setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kemudian kata Allah, dan hanya kepadanya lah, ya, kalian akan dikumpulkan. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, inna quluba bani Adam kulluha baina isba'in min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha', bahwa hati-hati manusia seluruhnya itu berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, seperti hati yang satu, ya, yang mana Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, maka di antara doa yang sering Nabi panjatkan kepada Allah, seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, kata Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati, ya, ya tadi, hati-hati manusia itu seperti satu hati yang sangat mudah untuk dibolak-balikan, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah maha tahu siapa di antara hambanya yang menghendaki jannah dengan jujur dan tulus, dan siapa di antara hambanya yang bermain-main dalam menginginkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu, sehingga Allah akan berikan taufik dan hidayahnya kepada orang-orang ikhlas dan jujur. Allah akan berikan kesabaran, ketegaran, dan Allah akan menyesatkan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ya, Allah akan biarkan dia. Ya, Allah akan jauhkan dari taufiknya, dari hidayahnya, dari bimbingannya. Ini pentingnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila hati ini baik, maka akan memberikan pengaruh yang sangat baik kepada setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa pada tubuh manusia itu ada segumpal mudghah, ya, mudghah yang apabila mudghah ini saluhat, baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya, baik seluruh amalannya. Namun apabila rusak, ya, maka rusak pula seluruh, ya, aktivitas ibadahnya. Ala wahyal qalbu, dan ketahuilah bahwa itu adalah al-qalb, jantung, ya, hati itu sendiri, ya, al-qalb. Kemudian sebab yang kedua untuk terhindar dari penyakit riya, dan di sini para ulama menjelaskan, ya, ada sekitar 14 ya, sebab untuk terhindar dari penyakit riya, dari sekian sebab tentunya. Ya. Sebab yang kedua adalah al-haya'u minallah, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa malu yang dimaksudkan di sini adalah rasa malu yang merupakan cabang keimanan, merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dengan rasa malunya akan menghalanginya dari terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, sehingga dia enggak lancang, enggak berani untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena malu. Ini malu yang terpuji. Ya. Yaitu rasa malu yang menjauhkan seseorang, yang mencegah seseorang dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tahu itu kewajiban, enggak mau dia langgar, enggak mau dia tinggalkan. Tahu itu yang diharamkan, tahu, enggak mau dia langgar. Ya, ini malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, al-haya'u la yati illa bi khair, bahwa rasa malu itu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan, yaitu rasa malu yang positif. Ya, bukan rasa malu yang negatif, ya. Dan itu pada ikatnya bukan malu, tapi ada al-ajz, ya. Kelemahan, kemalasan. Ya. Oleh karena itu, kata Mujahid bin Jabr rahimahullah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Ya. Tidak akan dapat ilmu. Ya. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya. Pemalu yang negatif. Ya. Yang dengan malunya, dengan lemahnya, dia malas untuk menuntut ilmu. Ya. Malu karena sudah tua, malu karena sudah beruban, malu karena sudah terlanjur jadi preman, ya. Malu karena sudah tercemar namanya, ya. Sudah kadung jelek, malu ke masjid, malu untuk belajar Quran, malu untuk, ya, menampakkan, ya, ciri-ciri keislaman, malu untuk salatul jamaah ataupun jum'ah. Ini bukan malu pada ikatnya, tapi al-ajz, ya, kelemahan. Kelemahan. Dan ini merupakan senjata syaitan untuk menjauhkan seseorang dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ya, ini juga tentunya harus kita akui. Ya, jadi untuk menjauhinya dengan cara kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari sifat al-ajz, lemah ini. Dan tipe orang yang kedua yang enggak akan dapat ilmu, kata Mujahid bin Jabr alaihi rahmatullah, adalah mustakbir, orang yang sombong. Orang sombong. Ya, siapa yang sombong? Itu mereka yang merasa lebih dari yang lainnya. Ya, dan mereka yang menolak kebenaran, ya. Ini orang sombong. Nah, sombong karena titelnya, sombong karena kedudukannya, ya, merasa tinggi karena jabatannya, ya, merasa lebih karena pamornya, sehingga menolak kebenaran, enggak mau menerima nasihat. Ini sombong. Sehingga orang seperti ini enggak akan dapat ilmu. Enggak akan dapat ilmu. Nah, disebutkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab beliau Ta'zim Qadri Salah, kata beliau, فَالْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرَ أَنَّهُ أَمْرٌ يَدْعِيهِ الصَّادِقُ وَالْكَاذِبُ, bahwa rasa malu itu merupakan kebaikan seluruhnya, seperti yang Nabi sebutkan. Hanya saja rasa malu itu bisa diklaim, ya, oleh orang yang jujur dan orang yang dusta. Wa asluhu fi'lun min at-tabi'atil karimah, gharizatun khairin, ya, gharizatun khairin. Ya. Dan asal dari rasa malu itu merupakan sifat, ya, perangai yang mulia, merupakan sifat yang bagus, yang baik. Yakhtassullahu ta'ala bihi man yasha'u min khalqih. Di mana sifat yang mulia ini merupakan sifat kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hambanya. Yanfa'ul 'asi wal muti'. Di mana pelaku maksiat dan orang yang taat mendapatkan manfaat darinya. Faqad zala kullu khuluqin dani, sehingga dengan rasa malu akan hilang ya seluruh sifat-sifat yang rendah dan hina. Wa ammal fasiqu falam yajma' ma fisqihi tahattukan ya. Nah, adapun seorang yang fasik, maka tidak akan terkumpul pada dirinya ya dengan sifat kefasikannya ya, melanggar dari perintah-perintah ataupun larang-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa malunya tadi. Ya, artinya rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang menjauhkan seseorang dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Sehingga bukan rasa malu ya, malu untuk belajar baca Quran, malu untuk ta'lim, itu bukan malu ya, tapi itu adalah apa? Al-ajz ya, kelemahan. Dan itu harus dijauhkan. Kenapa? Membahayakan kalau dibiarkan. Ya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa idza hajal haya'u minal muti', wajadal aduwwu sabilan ila du'a ila riya." Sehingga ketika rasa malu ini mulai goyah, mulai goncang pada diri seorang yang taat kepada Allah, maka musuh Allah yaitu syaitan, iblis mulai mendapatkan celah untuk mengajak seseorang jatuh dalam riya. Fa in ata'ahul 'abda ataupun 'abdu i'taqada riya, sehingga apabila orang tersebut ya, mulai taat kepada syaitan tadi yang mulai tahu ada celah bahwa rasa malunya sudah mulai hilang, sudah mulai luntur ya, maka syaitan mulai masuk, kemudian riya mulai mengikat pada hatinya. Wa'tala bil haya ya, sehingga mulai ya, pudar rasa malunya. Wasidqu haji awalan al haya, sehingga mulai ya, goncang rasa malunya tadi ya. Summa akhtar al adu bir riya, mulailah syaitan membisikkan kepada orang tadi penyakit-penyakit niatan-niatan riya. Walam yaftan lahu biqalbihi fasara mura'iyan, sehingga ketika orang tadi tidak perhatian ya, maka dia menjadi orang yang riya, mura'i dengan amalannya karena hilang rasa malunya ya. Nah, orang yang riya yaitu beramal ya, menampakkan amalannya, menceritakan amalannya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan ya, pamor, ketenaran, popularitas ya, biar terpandang, biar kesohor, ini ya, yang dimakan dengan riya. Kemudian sebab yang ketiga, sebelum dilanjutkan, isya jam berapa? 10 menit lagi. Nah, sebab yang ketiga untuk ya, terhindar dari penyakit riya, an yatadzakkara adzab rabbih azza wajal, ya, mengingat selalu tentang ya, adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk tips ya, cara ampuh untuk ya, terhindar dari penyakit riya. Ingat terus dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman bagi pelaku riya ya, di dunia demikian pula di akhirat. Di dunia dia mendapatkan kehinaan ya, kerendahan, kenistaan. Di akhirat azab ya, yang Allah ancamkan bagi pelakunya. Oleh karena itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-201, Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika syaitan ya, sekelompok syaitan mulai menggodanya, mulai mengganggu mereka, tadzakkaru ya, maka ahlut taqwa, ahlul iman, mereka mengingat tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, tadzakkaru ay tadzakkaru iqab Allah wa jazila thawabih, yaitu dia mengingat tentang adab Allah ya, dan besarnya pahala Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ya, ingin beramal, muncul niatan riya, ingin mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, ingat adab Allah, hati-hati. Kalau kamu seperti itu terus, hati-hati, kamu akan disiksa. Ingat. Ya, kemudian ingat apa lagi? Ingat pahala Allah, sehingga itu yang diharapkan. Ini ciri ahlul iman, ahlul taqwa. Ketika syaitan mulai menggoda dia, merusak niatnya, ya, mulai membayangkan, ya, memasukkan ya, was-was supaya niatnya rusak. Tadzakkaru, ini termasuk ciri ahlu taqwa. Dia mengingat tentang adab Allah dan besarnya pahala Allah. Wa wa'dahu wa wa'idahu, dan dia mengingat tentang ancaman Allah, janji Allah. Fatabu wa anabu, sehingga dia pun bertobat kepada Allah, inabah kepada Allah. Wasta'adu billah, dan dia pun isti'adah kepada Allah, langsung istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'u ilaihi min qarib, dan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum mubsirun, ya, dan dia dalam kondisi ya mubsirun, melihat ya istiqamah. Nah, di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka ini ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, sebab yang ketiga untuk terhindar dari penyakit riya. Apa itu? Mengingat adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan pula ya di dalam surah At-Talaq ayat ke-8 sampai ke-10, Allah berfirman, وَكَأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. Dan ketika para pembesar ya, tokoh-tokoh kesohor satu kaum, mereka bermaksiat melampaui batas, enggak mau manut, enggak patuh dengan para rasul yang Allah utus ke tengah mereka, maka fahasabnaha hisaban syadida, maka kami, kata Allah, akan menghisab mereka dengan hisab yang keras, syadid. Wa'adzabnaha adzaban nukra, dan kami akan menyiksa mereka dengan siksaan yang mengerikan, ya, yang memilukan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ya mereka merasakan adab tersebut. Dan demikian pula akhir dari kehidupan mereka, yaitu kerugian yang berkepanjangan, yaitu di akhirah dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah menyiapkan bagi mereka adab yang keras, yang dahsyat. Fattakullah, kata Allah, dan hendaklah kalian, wahai ulil albab, takut kepada Allah, takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ulil albab? Orang-orang yang punya akal, orang-orang yang cerdas, pandai, cerdik, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, mereka yang orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, ya, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, ya, mereka yang mau faham tentang Al-Qur'an dan Sunnah, ya, tanpa melihat kepada titelnya, enggak melihat pada strata pendidikannya, dan enggak melihat pada golongannya di tengah masyarakatnya, enggak melihat itu semuanya, ya. Tapi yang dilihat adalah ketika dia mau memahami Al-Quran, mau menambah keilmuannya, ya, tentang Islam, mau faham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguhnya mereka orang yang cerdas, sehingga dengan itu akan bertambah keimanannya, akan bertambah ketakwaannya. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, dan sungguh kata Allah, Allah telah menurunkan kepada kalian peringatan. Ya. Sebab yang keempat adalah mujahadatun nafs. Mujahadah. Ya. Mujahadah. Para ulama menjelaskan yaitu muharabatun nafs al-amaratu bis-su. Yaitu upaya untuk mengekang hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Ya, mengekang hawa nafsu. Ya, mengontrol emosi dan ambisi. Ini berusaha untuk diperangi. Dan ini enggak mungkin bisa diraih kecuali dengan ilmu. Ya, dengan ta'lim. Ini kuncinya sebenarnya. Ya. Nah, orang enggak bisa mengendalikan emosinya, enggak bisa mengontrol amarahnya, hawa nafsunya tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Sehingga di sini termasuk obat. Cara untuk mengobati penyakit ria adalah dia berusaha untuk mengekang hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu ini kalau dibiarkan itu akan mengajak dia untuk melakukan kejelekan dan keburukan. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh mujahadah. Apa mujahadah? Mengekang, memerangi hawa nafsunya dalam menempuh jalan kami, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana, maka kata Allah, kami sungguh akan berikan hidayah kepada mereka untuk bisa menempuh subulana, jalan-jalan kami. Al-Imam Syaukani rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau dalam Fathul Qadir, ay jahadu fi sya'nillah li talabi mardatih wa raja'i ma 'indahu minal khair, yaitu dia bersungguh-sungguh, serius, rajin, ya, dalam menempuh jalan Allah, dalam upaya mencari keridhaan Allah dan mengharap kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sungguh-sungguh, ya, enggak main-main. Apa tandanya? Yaitu dengan dia mengerahkan seluruh apa yang dia miliki. Serius. Ya, dengan usaha yang maksimal. Ya. Berarti ada kesungguhan. Dia curahkan, dia kerahkan apa yang dia miliki untuk bisa istiqamah di atas agama Allah, di atas Islam, di atas iman, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana ay at-tariq al-musil ilaina. Allah akan berikan hidayah kepada mereka ketika mereka serius, sungguh-sungguh, tulus, jujur, enggak main-main. Ya. Allah akan berikan hidayah kepada mereka untuk bisa menempuh istiqamah menuju jalan yang bisa mengantarkan kepada kami, kata Allah. Nah, kata Ibnu Athiyyah rahimahullah bahwa makna jihad pada ayat ini itu bukan jihad secara urf, jihad berperang, bukan. Tapi maknanya lebih umum, yaitu bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam upaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh. Ya. Sehingga jangan sampai ya, seseorang salah paham. Disebutkan di sini walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad di jalan kami. Itu konteks ayat ini bukan hanya khusus ya, pembahasan jihad saja, tapi maknanya adalah barang siapa ataupun orang-orang yang bersungguh-sungguh, serius dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Ya. Nah, maka dia akan mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah sehingga dia bisa istiqamah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keberapa? Yang kelima. Insyaallah dilanjutkan selepas isya. Sudah habis insyaallah. Wallahu ta'ala alamu suwab. InsyaAllah dilanjutkan sedikit ya, selepas isya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.